pakai itu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhawat, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, dan tak lupa nikmat yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Fa inna hadhihi an-ni'mata min a'zami an-ni'am allati an'amana Allahu 'alayha. Sesungguhnya kenikmatan ini, kenikmatan hidayah, adalah termasuk dari nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Demikian pula yang semestinya kita selalu syukuri adalah nikmatul ukhuwah fil Islam, nikmat dijadikannya kita bersaudara di dalam Islam, ukhuwatun imaniyatun, ukhuwah imaniyah, manhajiyah, kita bersatu di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kita bersatu di atas manhajus salafi, ini yang menyatukan kita. Bukan urusan duniawi, bukan pula karena kepentingan pribadi atau tendensi-tendensi tertentu. Yang menyatukan kita adalah ukhuwatun imaniyatun, persaudaraan keimanan, ukhuwatun manhajiyatun, persaudaraan manhaj. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk dari sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk dalam pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah. Pertemuan pertama dari kitab Al-Usulul Thalathah. Mungkin kita sudah pernah atau bahkan sebagian besar dari kita sudah sering mendapatkan faedah ini. Faedah di dalam kitab Al-Usulul Thalathah ini. Akan tetapi tidak salah bagi kita apabila kita mengulang-ulangnya. Karena para ulama kita mengatakan hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan mudzakarah. Dengan mengulang-ulangnya, ilmu itu akan hidup apabila sering diulang-ulang, apabila sering dimurojaah, ilmu itu akan hidup. Terlebih lagi, pembahasan dari kitab Al-Usulul Thalathah ini adalah pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid yang penting sekali bagi setiap mukmin untuk berpegang teguh dengannya. Untuk menghiasi dirinya dengan tauhid. Tauhid adalah bab al-ilmu yang paling penting, yang paling inti, yang harus dipelajari oleh setiap mukmin. Yang paling penting adalah at-tauhidu awalan, tauhid yang pertama sekali. Tatkala tauhid seseorang itu kuat, maka akan kuat semua ibadahnya. Intinya ada pada tauhid, ketauhidan seseorang. Maka semestinya bagi kita semua, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, untuk selalu memperkuat tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mempertebal keyakinan kita akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Wajib bagi seorang untuk beribadah hanya kepada Allah semata dalam segala aspeknya. Baik ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Ini ibadah yang bentuknya lahiriah. Atau ibadah yang bentuknya batiniah seperti al-khawf, takut. Harus seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Raja, harapan. Wajib bagi dia untuk berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Al-mahabbah, cinta. Wajib bagi dia untuk memberikan rasa cintanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Menunggalkan peribadatan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ma'asyarul ahibbah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan atau kita mulai kitab Al-Usulul Thalathah. Jika diperlukan, jika ada kesempatan kita baca syarah penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita mulai di sini dalam pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif, yaitu penulis kitab, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab ini namanya adalah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu dari ulama'ul Islam, ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Salah satu dari imam ahli sunnah, imam kaum muslimin. Imam kaum muslimin, ulama kaum muslimin. Yang memiliki kompeten dalam bidang akidah, dalam bidang hadis. Yang memiliki banyak susunan-susunan kitab yang sangat bermanfaat. Yang dimanfaatkan oleh sekian banyak manusia setelahnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita, ulama usyurrah. Mereka para pensyarah hadis ini memberikan sekian banyak faedah. Kenapa Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa landasan beliau mengawali kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim? Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan beliau mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim di sini iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal, karena mencontoh kitabullah azza wa jal. Mengawali kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Fa innahu mabdu'un bil basmalati. Karena Al-Quran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai risalahnya, memulai tulisannya, susunannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa mencontoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka perkara tersebut kurang barokah atau terputus barokahnya. Hadzal hadis haditsun la yasih. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Khatib fi Jami'il Akhlaq. Diriwayatkan memang diriwayatkan oleh Al Khatib di dalam kitab Jami'ul Akhlaq. Hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan tetapi fi sanadihi dha'fun, di dalam sanadnya terdapat kelemahan, wala yashihu fi hadzal janib, tidak sahih dalam bab ini satu hadis pun tidak sahih yang berkaitan tentang hal ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Irwaul Ghalil, di awal-awal kitab Irwaul Ghalil disebutkan pembahasan ini. Kemudian juga beliau melandasi kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai risalahnya, memulai tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis arsala kitaban ila Hiraql, menulis tulisan untuk Hiraql, untuk raja Hiraql. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula ini juga dilakukan oleh Nabi sebelum Rasulullah SAW. Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tatkala beliau ingin mengirim surat kepada Ratu Saba, beliau mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum, mengawali tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran. Demikian pula dikiaskan dalam bab yang lain. Selain surat, misal seperti risalah yang bentuknya media, seperti WhatsApp, Telegram, SMS, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu juga termasuk risalah, termasuk tulisan yang dikirim. Sebagaimana Nabi SAW mengirim tulisannya kepada Hiraql dengan bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan basmalah. Sebagaimana pula Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim tulisannya kepada Ratu Saba, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu zaman dahulu. Maka zaman sekarang, teknologi canggih, punya SMS, mengirim tulisan lewat media, diawali pula dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan i'lam di sini maknanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita adalah ketahuilah. Namun kalau dalam bahasa Arab memiliki makna yang tandas ketika seseorang mengawali kalimat dengan lafaz i'lam. I'lam ini adalah kalimatun yu'ta biha li amrin muhimmin. Kalimat i'lam, menurut orang Arab, i'lam itu didatangkan untuk perkara yang sangat penting. Untuk perkara yang sangat penting. Jadi ketika orang Arab mengucapkan i'lam, pasti setelahnya perkara yang sangat penting. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu senda gurau dan permainan belaka. I'lamu, Allah awali dengan i'lamu. Berarti setelahnya perkara yang sangat penting. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengawali dengan i'lam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tadi, i'lam, berarti setelahnya seperti itu. Kehidupan dunia ini layaknya senda gurau, sangat cepat sekali berlalu. Barakallahu fikum. Di sini beliau mengawali dengan i'lam. Berarti setelahnya adalah perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Rahimakallah. Beliau belum memulai dengan perkara yang sangat penting itu. Belum beliau mulai. Beliau lanjutkan dengan doa. Rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Inilah indahnya uslub dari muallif. Indahnya metode dalam menulis kitab, dalam berdakwah, dalam menyampaikan, disebutkan dengan kalimat i'lam, ketahuilah. Orang otomatis langsung siap-siap. Rahimakallah. Kemudian didoakan. Tentu seorang akan renyuh hatinya, akan terharu dengan kalimat doa yang disampaikan. Orang akan luluh hatinya untuk menerima dakwah yang akan disampaikan. Subhanallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memperbagus metode dalam berdakwah. Memperbanyak doa. Rahimakallah. Apa arti rahimakallah? Apa arti rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Itu arti rahimakallah. Ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Beliau rahimahullah mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa kebaikan. Untuk berdoa. Sekalipun dalam bab mukhatabah, berbicara dengan sesama. Sebagaimana di sini beliau menyampaikan faedah. Beliau selipkan doa. Barakallahu fikum. Semestinya kita mencontoh yang seperti ini ketika kita berbicara dengan saudara kita. Wahai saudaraku rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wahai saudaraku, semoga Allah menjagamu. Semestinya bagi kita untuk mencontoh hal ini. Memperbanyak doa dalam kehidupan kita. Doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Sekalipun misalkan seseorang marah kepada anak-anaknya, yang semestinya dia lakukan adalah mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, bukan malah mengeluarkan kebun-kebun, apa yang ada dalam kebun binatang, apa yang ada dalam kebun binatang berupa hewan-hewan yang kotor, hewan-hewan yang najis. Tidak selayaknya dia mengucapkan dari lisannya hewan-hewan yang najis ketika marah kepada anaknya atau marah kepada orang lain. Tidak semestinya yang demikian ini. Yang semestinya dilakukan adalah mendoakan. Sekalipun benar-benar membuat hati kita kesal. Kesal anak itu masih usia 3 tahun. Biasanya usia-usia ini benar-benar membuat kesal. Kalau memang lagi membuat kesal. Kalau lagi lucu, benar-benar membuat lucu. Usia 3 tahun, 2 tahun. Atau lebih, memang mungkin anaknya aktif luar biasa. Anaknya aktif luar biasa. Orang tuanya kesal. Orang tuanya rasanya marah sekali dengan perbuatan anaknya. I'lam ya akhi. I'lam ya akhi. I'lami ya ukhti. Ketahuilah, jaga lisan Anda. Jaga lisan kita. Jangan sampai keluar laknat dari lisan kita kepada anak-anak kita. Doakan kebaikan. Sekalipun kita marah dengan mereka. Masya Allah na, Allahu yahdik. Ini doa yang biasa dibaca, yang biasa disebutkan oleh mereka orang-orang Arab. Tatkala mereka marah kepada anak-anak mereka, tatkala mereka marah kepada anak-anak kecil atau orang-orang yang membuat mereka marah, mereka berdoa dengan doa ini. Allahu yahdik. Semoga Allah menunjukin. Allahu yahdik. Atau hadakallah. Sama maknanya, semoga Allah menunjukimu. Atau juga aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Atau juga Allahu yuslihuka dengan fi'il mudhari', semoga Allah menunjukimu, semoga Allah memperbaikimu juga. Maknanya sama. Allahu yuslihuk, Allahu yahdik, hadakallah, aslahakallah. Dengan doa-doa yang semisal itu. Baik yang seperti ini, bagus yang seperti ini. Sehingga mudah-mudahan diharapkan anaknya benar-benar baik. Anaknya benar-benar baik. Barakallahu fikum. Bagaimana pendapat kita kalau seandainya doa itu terkabul? Bukankah kita senang? Anak kita menjadi baik. Bagaimana kalau seandainya kita berdoa dengan doa yang seperti itu di waktu mustajab? Misal seperti ba'da asar atau ketika hujan, kita doa seperti itu. Terkabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Benar-benar baik anak kita. Benar-benar menjadi baik. Bukankah kita yang menjadi senang? Kalau anak kita baik, bukankah kita yang menjadi senang? Bukan malah mengeluarkan hewan-hewan yang najis. Hewan-hewan yang tidak selayaknya disebut dari lisan kita yang seperti ini tidak dibolehkan. Atau ucapan-ucapan makian, caci maki yang disebutkan oleh sebagian manusia yang seperti ini haram. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min bitta'an, bukanlah seorang mukmin itu tukang laknat. Bitta'an, bukan dia tukang mencela, orang yang suka mencela. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Walal badhi, walal fahish, bukan orang yang kotor ucapannya, bukan orang yang keji ucapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Hadis siapa ini? Hadis siapa ini? Siapa sahabatnya? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal badhi'i walal fahishi." Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan seorang mukmin itu orang yang suka mencela, suka melaknat, bukan pula suka berkata keji, dan bukan pula suka berkata kotor. Ini bukan sifat seorang mukmin. Jadi bagaimana kita kalau misalkan anak kita nakal, anak kita bandel, doakan kebaikan dengan bahasa-bahasa yang biasa disebut, Allahu yahdi, Allahu yuslihuk, aslahakallah, atau doa-doa yang semisal ini. Barakallahu fikum. Boleh juga barakallahu fik, boleh juga yang seperti ini. Sebagian mereka, yakni bahkan kita katakan kebanyakan orang-orang di Arab, kalau didoakan dengan Allahu yahdi, hadakallah, kebanyakan mereka marah. Kenapa didoakan dengan doa yang seperti ini? Berarti saya ini benar-benar nakal. Saya ini benar-benar bandel, benar-benar tidak baik saya ini. Jangan doa seperti itu. Sebagian mereka marah. Sebagian besar dari mereka marah didoakan dengan doa yang seperti ini. Berarti saya tidak bertakwa kepada Allah. Hati-hati engkau kalau berdoa, kalau mendoakanku. Nah, kurang lebih demikian ucapan-ucapan mereka. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan dengan ucapan yang sangat indah. Beliau rahimahullah ta'ala mengucapkan, la tataharraj idza qila laka hadaqallah. Jangan engkau merasa berat apabila didoakan kepadamu dengan doa yang bentuknya hadaqallah, yang ucapannya maknanya semoga Allah memberimu hidayah. Jangan merasa berat. Orang yang mendoakan engkau dengan seperti ini, jangan merasa berat engkau. Wa anta bihajatin ilal hidayah, engkau sangat butuh kepada hidayah. Apa yang membuat engkau berat? Apa yang membuat engkau marah? Walau kunta a'laman nas, sekalipun engkau manusia yang paling berilmu. Walau kunta atqan nas, sekalipun engkau manusia yang paling bertakwa. Anta bihajatin ilal hidayah, engkau sangat butuh terhadap hidayah. Ini kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kita juga mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kita ketika kita marah. Misal kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh kebanyakan mereka, orang-orang Arab. Qatalakallah, semoga Allah memerangimu. La'anakallah, semoga Allah melaknatku. Na'udzubillah. Ini ucapan yang sangat kejam, melaknat anak sendiri. Bagaimana kalau misalkan ucapan ini benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan? Na'udzubillah, bukankah kita sendiri yang menanggung kesengsaraan itu? Karena anak dengan orang tua itu memiliki keterkaitan, memiliki ikatan. Maka semestinya bagi orang tua untuk mendoakan kebaikan terhadap anak-anaknya dalam keadaan bagaimanapun. Sekalipun anaknya nakal, sekalipun anaknya bandel, didoakan kebaikan. Anaknya baik, anaknya pintar, anaknya nurut, walhamdulillah juga, jangan lupa doa. Jangan lupa didoakan kebaikan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ma'syarul ahibba a'azzakumullah, semestinya bagi kita untuk memperbanyak doa untuk anak-anak kita, untuk sesama kita. Beliau rahimahullahu ta'ala setelah mengatakan i'lam, ketahuilah. Tentu orang yang disampaikan seperti ini siap-siap bahwa akan ada perkara penting yang akan disampaikan. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Disampaikan doa akan membuat hati ini luluh, lembut dengan doa yang disampaikan. Inilah metode dari muallif, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bukankah manusia biasa senang untuk didoakan? Biasanya manusia senang ketika didoakan. Ketika kita disampaikan sesuatu oleh seseorang, dia ingin memberikan kepada kita sesuatu, kemudian diawali dengan doa, hati kita senang. Atau mungkin dia ingin sekalipun datang membawa berita yang tidak nyaman kita mendengarnya, tidak enak kita mendengarnya. Akan tetapi ketika dia mengawali ucapannya dengan doa, menyelipkan ucapannya dengan doa, paling minimal kita senang mendengar ucapan yang seperti ini, dan kita akan luluh dengan ucapan yang seperti ini. Demikian metode yang diajarkan oleh ulama kita dalam babud dakwah. Dalam dakwah, hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin menempuh metode yang hikmah. Metode yang hikmah, al-lin fi mawdi'ihi, asyiddah fi mawdi'ihi. Keras pada tempatnya, tegas pada tempatnya, lemah lembut pada tempatnya. Banyak dalam metode dakwah yang diajarkan oleh para ulama kita adalah berlemah lembut dalam berdakwah. Berlemah lembut dalam berdakwah. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari seseorang melainkan akan menjadikannya kaku, keras. Akan tetapi kalau sifat lemah lembut itu ada pada seseorang, akan menghiasi dirinya, akan menghiasi hidupnya. Barakallahu fikum. Barulah kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai perkara penting yang akan beliau sampaikan. Semestinya bagi seseorang untuk bersiap-siap apa perkara penting yang akan disampaikan oleh beliau. Marilah kita dengarkan perkara tersebut. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib bagi kita semua untuk mempelajari empat perkara. Untuk mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyyih. Mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ilmu syariat Islam. Ilmu syariat Islam itulah yang akan membawa kebahagiaan pada diri seseorang. Adapun ilmu-ilmu kebatinan yang tidak bersumber dari Islam tentunya itu semua. Ilmu-ilmu yang bersumber dari syaitan, dari dukun, para tukang ramal, dan yang semisalnya tidak akan membawa kebahagiaan pada seseorang selama-lamanya. hatinya akan sengsara terus. Ilmu-ilmu yang bersumber dari syaitan akan membuat hati seseorang sengsara. Adapun ilmu syariat Islam akan membuat hati seseorang tenang, hati seseorang indah, hidupnya bahagia tatkala dia berhias dengan ilmu yang ada di dalam Islam, mengamalkan ilmu yang ada di dalam Islam. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan dengan al-ilmu. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-ilmu ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh para ulama dengan dua cara. Mengenal Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama dengan dua cara. Yang pertama adalah bil ayatil kauniyah, dengan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah. Apa itu ayat-ayat Allah yang kauniyah? Para ulama kita menjelaskan hiyal makhlukat. Ayat-ayat kauniyah itu maknanya adalah para makhluk. Makhluk yang ada di muka bumi ini. Langit, bumi, pohon-pohon, manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Di muka bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Demikian pula pada diri kalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Pada penciptaan kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian memperhatikan? Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-20-21. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini, inilah ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini, bahkan pada diri kita sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semestinya bagi seseorang untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kauniyah, memperhatikan langit yang tidak ada ujung, tidak kita ketahui, ya, tidak kita ketahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya. Lautan, tidak kita ketahui yang mana ujung, yang mana pangkal, alangkah luasnya. Demikian pula bumi, tidak kita ketahui yang mana pangkal bumi, yang mana ujung bumi, tidak kita ketahui, alangkah luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Pohon, pohon yang paling kecil saja sulit bagi kita itu untuk menghitung daunnya, berapa jumlah daunnya. Apalagi pohon yang besar, yang lebat daunnya, yang lebat buahnya, tentu sangat kesulitan kita untuk menghitungnya. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui itu semua tanpa samar bagi Allah satu pun. Daun yang jatuh dari pohonnya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat manapun itu. Barakallahu fikum. Besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang sangat tinggi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang, tanpa tiang. Kalau orang bangunan itu bangun rumah tanpa dibuat tiang, itu akan roboh. Akan roboh otomatis. Rumah tinggi tanpa tiang, itu